السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيا أيها الإخوة، kita lanjutkan pembahasan kitab Mulakhas Qaid Lughah Arabiyahnya di jilid yang kedua, ini Qaid Al-Sharaf, sampai di pembahasan jamak taksir ya, thalithan. Thalithan jam'u taksiri. Jadi kita bahas yang ketiga dari macam-macam isim jamak. Sebelumnya kita sudah diperkenalkan bahwa jamak dalam bahasa Arab itu ada tiga macam, yaitu jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Ya, sebenarnya secara garis besar jamak itu ya cuma ada dua aja ya, jamak salim dan jamak taksir. Jamak salim, jamak yang selamat dari perubahan pada bentuk mufradnya, sementara jamak taksir, jamak yang tidak selamat dari perubahan pada bentuk mufradnya. Nah, namun untuk yang jamak salim ini ada yang dia kategori lil mudzakkar, ada yang kategori lil muannats. Ya, sehingga secara tafsil, secara rinci jadinya jamak itu ada tiga macam, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Tapi sebetulnya dasarnya cuma ada dua, jamak salim dan jamak taksir. Jamak yang selamat dari perubahan pada bentuk mufradnya dan jamak yang tidak selamat dari perubahan pada bentuk mufradnya. Dan sekali lagi saya ingatkan, jamak ini hanya bisa dibuat dari bentuk mufradnya, tidak dapat dibuat dari bentuk musanna apalagi dari bentuk jamaknya. Misal ketika dikatakan cara ataupun bentuk jamak mudzakkar salim itu adalah dengan menambahkan waw dan nun ataupun ya dan nun, maka itu kita tambahkan pada bentuk mufradnya, tak dapat kita tambahkan pada bentuk musanna atau bahkan pada bentuk jamak taksir atau bahkan pada bentuk jamak mudzakkar salim itu sendiri. Jadi muslimuna enggak bisa kita tambahkan waw dan nun lagi yang sehingga menjadi muslimununa ya, muslimununa, yaitu enggak mungkin terjadi karena penambahan waw dan nun ataupun ya dan nun hanya kita dapat dilakukan pada bentuk mufradnya. Jadi kita cari dulu mufradnya, barulah dijadikan jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Ya, demikian. Kemudian sedikit catatan ya, untuk jamak muannas salim itu enggak selamanya dia benar-benar salim ya. Ada yang terjadi perubahan pada bentuk mufradnya, seperti misalkan bintun yang menjadi banatun. Namun terkait perubahan yang ada di sini, beliau memberikan kaedahnya, konsepnya. Ya, maksudnya penulis memberikan konsep terkait perubahan-perubahan yang terjadi pada jamak muannas salim yang tiga huruf tapi tengahnya sukun ya, tiga huruf tapi tengahnya sukun. Nah, demikian. Kemudian juga beliau jelaskan bagaimana menjamak muannas salimkan yang tiga huruf namun tengahnya sukun juga. Tengahnya sukun tapi sebelumnya itu dhammah ataupun kasrah gitu ya. Nah, kemarin sudah kita bacakan tentang perkara itu. Ya, jadi ada perbedaan terjadi sedikit perubahan juga pada bentuk mufradnya. Walau perubahan itu tidak terlalu signifikan ya. Nah, oleh karena itu sebagian mereka tidak menamakan ini dengan nama jamak salim ya. Wallahu alam. Ya, tapi ini perbedaan yang enggak urgen ya. Perbedaan ringan ya. Nah, demikian. Baik, lanjut ke jamak taksir. Siapa yang janji baca kemarin? Lupa saya. Mas Ridwan ya? Oh. Ya, Anta yang baca, Mas. Iya. Ya, giliran Anta. Salisan. Salisan. Jam'u taksirin. Jam'u taksirin. Sebentar. Sedikit yang perlu kita tegaskan, berarti kedepannya kita harus mengambil ibrah ataupun faidah bahwa jam'ut taksir adalah susunan idhafah. Tidak seperti halnya ismul ismul apa namanya? Ismu isim mausul yang itu adalah susunan na'tiyah. Jadi kalau isim mausul, kalau isimnya udah enggak pakai alif lam, mausulnya jangan pakai alif lam. Kalau mausulnya pakai alif lam, maka isimnya harus pakai alif lam. Ya, tapi kalau jamu taksir ini memang susunan idhafah. Nah, terkait susunan idhafah, maka mudhaf selamanya tidak akan pernah menggunakan al. Ya. Selamanya tidak akan menggunakan al. Kalau itu susunan idhafah ma'nawi, ya. Dan tidak akan menggunakan tanwin. Ini baik itu ma'nawi maupun lafzi, itu enggak akan menggunakan tanwin, ya. Ya, idhafah ma'nawi maupun lafzi, mudhafnya tidak akan menggunakan tanwin. Nah, kemudian terkait mudhafun ilaihnya itu bebas, ya. Boleh pakai alif lam, ya, boleh enggak pakai alif lam, karena enggak ada ketentuan mudhafun ilaih itu pakai alif lam, ya. Tidak pernah kita dapati ketentuan mudhafun ilaih pakai alif lam. Ketentuan mudhafun ilaih cuma ketentuan mudhafun ilaih cuma majrur. Adapun tanda jarnya tergantung jenis kalimahnya. Ya, jadi jam'ut taksir adalah susunan idhafah. Ya, jadi kedepannya harus diingat, ya. Baik, lanjut. Jam'ut taksir wa ma dalla ala aktsari min asnaini aw isnataini ma'a taghyiri suratun mufradu. Idhafah terus itu. Taghyiri suratin mufradihi. Ya. Baik, nah. Ala aktsar berarti aktsar adalah isim, benar Mas Ridwan? Iya, aktsar adalah isim. Dari mana taunya isim? Masukkan huruf jar. Iya, karena ada huruf jar sebelumnya. Jadi aktsari adalah isim. Cuma kenapa enggak tanwin? Berarti aktsarin. Berarti bacaannya aktsarin, bertanwin, ya. Jadi bacaannya benar adalah ala aktsarin, bukan ala aktsari. Aktsarin minus nainin. Berarti ala aktsarin, ya. Terus aktsarin ini wazannya apa? Wazannya? Nah, af'al itu umumnya wazan apa? Wazan fi'il. Kemudian aktsar ini masuk sifat atau enggak masuk sifat? Berarti sifat beserta wazan fi'il itu salah satu mani' minal mawani minas sharf, kan gitu, ya. Jadi salah satu penghalang dari penghalang-penghalang dari pentanwinan berarti ala ak. Iya. Baik, lanjut. Udah selesai, ya. Itu aja yang mau saya tanya. Jadi kata beliau, jamak taksir ialah sama aja definisinya dengan jamak-jamak sebelumnya, ya. Madalla ala aktsar minasnain aw isnatain, tapi bedanya di sini aja nih. Ma'a taghyir surati mufradi. Ya, bedanya di situ. Sementara kalau jamak salim bighairi taghyiri, ya. Ataupun ada mutaghyir, ha? Gimana? Ya, khabarnya ma. Madalla. Jadi jamak taksir ma sesuatu. Jamak taksir itu adalah apapun ataupun apa saja. Apa saja yang bagaimana dalla ala aktsari min asnain aw isnatain. Ya, menunjukkan lebih dari dua. Duanya di sini ada dua, ya. Minasnaini dua, minasnataini dua. Cuma isnaini dan isnataini dalam bahasa Arab memang berbeda. Dalam bahasa Indonesia sama aja. Karena kita enggak ada dua dan enggak ada dua tu, ya. Ya, cuma ada dua, enggak ada dua, enggak ada dua tu. Tapi bahasa Arab ada isnani, ada isnatani. Jadi ada yang pakai, ada yang enggak pakai ta, ada yang pakai ta. Begitulah bahasa Arab. Ada muslim, ada muslimah. Ada muallim, ada muallimah, kan begitu. Nah, jadi sebenarnya sama aja, ya. Jadi dalam bahasa Indonesia enggak perlu kita dua-duanya diterjemahkan minasnaini aw isnataini, dari dua atau dua, kan ya. Dari dua atau dua, ya, cukup satu aja dari dua. Jadi lebih dari dua. Madalla ala aktsar minasnaini aw isnatain ma'a taghyiri surati mufradih, maka itu adalah jamak taksir. Nah, poin utama di jamak taksir ini adalah ma'a taghyiri, ungkapan pada ma'a taghyir surati mufradih. Ya, inilah yang membedakan jamak taksir dengan jamak salim. Jadi jamak taksir itu disertai dengan, ya, ma'a disertai dengan perubahan pada bentuk mufradnya, surah, gambaran mufradnya. Jadi disertai perubahan gambaran ataupun disertai perubahan bentuk mufradnya. Nah, demikian. Ataupun pembentukan mufradnya. Ya, surah ada banyak makna, ya, ada banyak terjemahan. Lanjut, Mas Ridwan. jamput taksiri jamun gimana wajam utaksir? Jam iya. Amun. Iya, amun. Amun. Ya benar, tasdid. Sirah apa ini? Sirah apa? Iya, soalnya ini kalimat ini familiar ya. Jadi kalau kadang-kadang kalimat-kalimat yang familiar ini malah enggak bisa mecahinnya. Giliran kalimat yang enggak familiar, wah pintarnya bukan main dia. Nah, sirah apa nih Mas Ridwan? Isim fa'il. Sirah isim fa'il. Wazannya? Asluhu fa'ilun. Berarti wazannya? Fa'ilun. Berarti asalnya? Asalnya kok jadi bisa koi? Kok bisa jadi koi? A imun asal. Jadi amun asalnya a imun, begitu ya? Ba imun ba. Karena dia Hamzah bertemu dengan apa? Hamzah bertemu dengan mim. Hamzah bertemu dengan alif. Iya. Kan? Asalnya? Amimun. Asalnya amimun. Terus kenapa bisa jadi amun? Iya. Ya, jadi diidghamkan karena bertemunya dua huruf yang sejenis. Ya, jadi amun. Yang berarti fiil dari amun adalah amma. Yang asal dari amma adalah amama. Iya, ya, begitu juga dengan raddun. Jadi ini adalah isim fa'il, shighah isim fa'il. Nah dari sini kita bisa ambil faedah juga, berarti keberadaan amun ya dengan ataupun ikatan amun dengan kalimat sebelumnya itu bisa kita pastiin dia sebagai tabi. Ya, maksudnya bisa kita reka bahwa ya umumnya dia itu akan sebagai tabi karena dia sighah isim fa'il amun, berarti ya sifat ataupun na'at bagi kalimat sebelumnya ya. Jadi amun tabi, jadi berarti jam'un amun. Begitulah dia. Apa bahasa lisannya amun, Mas Ridwan? Pahman. Hah? Itu amun. Itu am ya. Yang biasa dalam bahasa Indonesia om ya. Itu am ya. Ini amun. Makanya ikhwah, sekali lagi saya ingatkan, walau kita sudah sama-sama tahu, huruf mad itu punya peran penting dalam bahasa Arab. Dan huruf mad itu layaknya huruf-huruf yang lainnya. Maksud saya, enggak ada bedanya alif dengan ba. Kalau ba enggak boleh dibuang, alif juga enggak boleh hilang, begitu ya. Maksudnya bismillahirrahman. Jadi bukan kalau ba misalkan ya, kita akan protes kalau orang bacanya bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Jangan dibuang ba-nya kan gitu. Tapi giliran huruf mad aja dibuang, kita enggak ada yang protes. Kan gitu ya. Enggak ada yang protes. Ya, itu bisa kita buktiin ketika imam salah di dalam bacaan mad-nya. Ya kita nggak apa-apalah mad doang kok. Padahal itu apa? Punya peran penting kan ya. Tapi kalau misalkan huruf kha yang hilang, misalkan dia bacanya apa? Qul a'udzu birabbil apa namanya? Min syarri ma laqa. Ya, umpama nih, min syarri ma laqa. Yang seharusnya min syarri ma khalaqa kan gitu. Namun dia bacanya min syarri ma laqa. Kita akan spontan, ya kita spontan akan merespon bacaan beliau ataupun memperbaiki bacaannya. Namun kalau misalkan min syarri ma khalaqa, diam kita semua. Yang seharusnya min syarri ma khalaqa. Tapi kalau dia bacanya min syarri ma khalaqa, min syarri ma khalaqa, kan gitu ya. Jadi biasanya kita diam. Nah demikian. Padahal punya peran penting. Ya contoh seperti di sini, bacaan amun itu paman, sementara kalau amun adalah iya, itulah dia. Jadi beda ya. Lawan apa namanya? Sinonim lain dari amun apa ikhwah? Sinonim amun juga familiar. Enggak dalam bahasa Arab. Amun. Maklum, bukan. Bukan antonim, sinonimnya. Iya, sinonimnya. Mujmal. Bisa juga mujmal, tapi kalau mujmal kan dari turunan kata yang lain ya. Ini dari turunan kata dia juga. Selain daripada, iya. Ya. Nah kemudian yang perlu kita perhatikan juga, awam itu hurufnya adalah ain, waw, Mim. Oke, coba. Ain. Wow. Wow. Wow. Mim. Baik, yang lain? Oh, ada alifnya. Oh, ada alifnya. Ada alifnya. Berarti berarti coba ulangin. Coba ulangin. Ain. Wow. Wow. Alif. Alif. Mim. 5 ya. Ain, wow, wow, alif, mim. 5. Enggak, oh ini lah Ustaz. Ah, apa? Ain ada alif. Ain. Nah, ini dah. Ain, alif, awam, Ustaz. Ya, gimana? Pak Sim. Mas. Mas apa namanya, Mas? Mas apa namanya? Mas Aini. Oh, ID. Oh, Mas ID. Ingat, tadi saya katakan, fa'alun apa ya? Awam. Berarti awam, berarti ain waw waw alif mim ya. Berarti ain waw waw alif mim. Iya, fa'alun. Tapi perhatikan ungkapan saya tadi. Sinonim ini merupakan turunan kata dari amun. Sementara amun faul kalimahnya adalah ain. Ain kalimahnya adalah alif. Mim. Lam kalimahnya adalah baik. Ain mim mim. Sekarang kita balik lagi kata awam ya. Pak kalimahnya berarti adalah ain. Ain kalimahnya adalah wow. Lam kalimahnya adalah mim. Loh katanya turunan kata, kok bisa beda kalimah? Kok bisa beda huruf? Tadi kan amun pak kalimahnya ain. Ain kalimahnya mim, lam kalimahnya mim. Sementara awam yang tadi saya katakan merupakan turunan kata dari amun, kok justru pak kalimahnya ain, ain kalimahnya wow, dan lam kalimahnya mim. Ini udah berarti lain kata dong. Ya maksudnya bukan turunan katanya lagi kalau gitu. Jadi gimana itu? Berarti salah. Nah, itulah pentingnya apa namanya ya? Pentingnya untuk murojaah ataupun merujuk ya. Walau kalimat itu sudah familiar di tengah-tengah kita, karena ada kalanya ternyata masih salah. Ya seperti salahnya bacaan kita terhadap tahiyatulillah ya. Yang banyak dari kita membacanya dengan bacaan at-tahiyatulillah kan, atau ya macam-macam lah kan gitu. Jadi penting bagi kita setidaknya tengok dulu tulisannya kan, ya. Atau lihat buka kamus. Jadi kalau memang benar bahwa awam yang antum bilang awam itu berasal ataupun merupakan turunan kata dari amun, berarti yang tepat adalah awamun, bukan awamun, tapi awamun. Supaya apa? Ya supaya fa kalimahnya tetap ain, ain kalimahnya tetap mim, dan lam kalimahnya tetap mim. Jadi ungkapan yang benar bukan awam, bukan W-nya yang didoublein, soalnya tulisannya selalu begitu ya, A W W A M ya. Kan gitu ya, A W W A M. Jadi yang benar adalah A W A M. A W A M. Maksudnya dalam bahasa Indonesia seharusnya tulisannya cuma A W A M. Karena yang ungkapan yang tepat adalah awamun. Awam, maksudnya mimnya yang bertasdid, bukan wawnya yang bertasdid. Wallahu a'lam. Ya silakan, silakan lihat di mu'jam ya. Gimana? Tetap itu tadi, tetap ain mim mim. Karena turunan katanya kan begitu. Iya. Amalun. Apanya tuh? Oh, wazan daripada awamun, berarti karena di situ penambahannya huruf waw dan mim, berarti fawa'il ya, berarti itu merupakan jamak qillah ya. Nanti kita bahas di sini jamak taksir ya, insyaallah. Ini kita baca dulu wazan-wazan jamak taksir. Iya, ini mau kita baca nih wazan-wazannya. Udah selesai tadi bacanya, Mas? Belum. Hah? Sirahmun fawa'il. Oh iya, iyalah fawa'il ya kan? Ya berarti sirahmun muntahal jumu ya, fawa'il. Coba lanjutkan dulu. Wajah mutaksi jamun amun lil akola'i. Iya. Wa ghairu hum zakuron fa'ul itu zakuron ya yeah. Kanu am inasan ya yeah. wa huwa sama'i fi aksar ya itu ya musyaddada itu oh. Nah ya nisbah itu wa khabar wa huwa sama'iyyu fi aqsa. Kenapa enggak tanwin? Kenapa enggak tanwin? Isim pasti tanwin. Isim. Iya. Wa huwa sama'iyyun fi aqsarona. Fi aqsaro surihi. Itu jamak dari surah. Surah. Iya, jamak dari surah itu suar. Berarti suara akthar mudhaf dan suar. Iya, suarihi ya. Kenapa bisa fi'at fi'ri? Tapi ghair munsharif. Oh, iya benar. Gugur ya. Tapi bukan mudhaf. Mudhafun ilaih. Jadi isim ghair munsharif atau mamnu' minas sharaf itu batal kalau misalkan sebagai mudhafun ilaih, bukan sebagai mudhaf ya. Kalau sebagai mudhaf itu tetap berlaku. Iya, tapi kalau sebagai mudhafun ilaih baru misalkan sallaitu enggak benar lah, mudhaf lah. Iya benar mudhaf. Iya mudhaf mudhaf bukan mudhafun ilaih terbaik. Iya benar. Fi aktsari. Ahsanta Mas Rajan. Mudhafun ilaih yang baru enggak ya. Jadi isim ghair munsharif itu batal jika dia sebagai mudhaf atau kemasukan alif lam. Iya. Dua itu aja ya. Nah, kemudian kata beliau jamak taksir itu adalah jamak umum. Maksudnya bisa untuk yang berakal dan bisa pula untuk selain yang berakal. Yang berakal maksudnya di sini siapa yang berakal, ikhwah? Manusia ya? Ya, cuma manusia yang berakal. Yang berakal cuma malaikat berakal atau enggak berakal, ikhwah? Malaikat berakal atau enggak berakal? Diungkap apa di pembahasan-pembahasan sebelumnya ada enggak diterangkan yang dimaksud dengan berakal itu siapa? Seingat saya binatang juga termasuk dibilang ya. Iya kan? Yang beranak dan bertelur. Yang beranak dan yang bertelur, iya. Gitu ya definisinya, beranak dan yang bertelur ya. Yang tidak apa? Apa kemarin beliau definisikan yang berakal ini ya? Lupa saya. Di mana itu? Ada yang ingat? Pasti di mana? Di fa'il. Di fa'il. Apa yang dimaksud dengan yang berakal? Yang dia tidak beran, yang melahir apa? Yang melahirkan dan yang bertelur. Yang iya, yang beranak dan yang bertelur. Apa itu? Tapi yang meja ada. Lupa saya di mana lah itu ya. Kemarin padahal barusan aja. Dibuka-buka lembarannya. Dinahu dia. Dinahunya ya. Ya, sambil murojaah lah ya, biar ingat. Apa yang dimaksud dengan berakal? Musanna hakiki sama muannas majazi itu. Oh, itu iya, muannas hakiki dan muannas majazi ya. Iya, itu beda lagi. Muannas hakiki adalah yang bertelur, yang beranak dan bertelur. Muannas majazi, iya kalau enggak salah definisi itu kan. Beda lagi dengan berakal. Berakal dengan li ghairi akil tuh beda lagi. Berakal tuh maksudnya siapa? Coba kita lihat di kamus sajalah. Akil itu apa? Akil sirat. Akil. Nah, di sini ada ungkapan ya di tapi mu'jam mu'asarah, enggak tahu kalau di mu'jam yang lainnya ini ya. Apakah kira-kira pemahamannya sama atau enggak sama? Cuma ini mu'jamnya mu'jam mu'asarah. Dia katakan begini, ghairul aqil itu kullu ma laisa insanan. Apa insan? Manusia. Yakin? Malaikat bukan insan. Minal jinnati wan nas, kemudian ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ya. Jadi insan memang ya jin tidak termasuk kategori insan, begitu pula dengan malaikah ya, itu lain jenis sudah ya. Jadi kullu ma laisa insan ghairu aqil. Kalau kayak gini ceritanya jin nanti bisa tidak berakal. Ini perlu ditelaah ini, apa ini ikhwah yang dimaksud dengan berakal? Lupa saya. Soalnya di sini beliau katakan ghairul akil kullu ma laisa insanan. Jadi ya masa jin bukan, masa jin juga enggak berakal? Berarti kalau jin itu enggak pakai iman gitu ya. Kan gitu ya, enggak pakai iman. Misalkan kita mau bertanya tentang nama jin ifrit gitu ya. Bukan nama ya, atau misalkan kita mau bertanya tentang status jin ifritnya, man huwa atau ma huwa, begitulah jadinya kan gitu ya. Maksudnya kalau dia bukan yang berakal berarti ma huwa, kalau dia berakal kan man huwa kan gitu. Ya wallahu alam. Selama ini di mindset saya ya, bukan enggak tahu saya kaedah bakunya kayak gimana, di mindset saya yang namanya berakal itu ya yang punya akal termasuklah jin, termasuklah manusia, termasuklah malaikat. Ya itulah yang disebut dengan al-aqil. Sementara selain daripada itu, itulah yang li ghairi aqil ya, seperti ayam, ular, bahkan dinding ya, apalagi kemudian lantai, ambal dan sebagainya, itu ghairul aqil. Wallahu alam. Silakan nanti kita telah ulang ya terkait apa definisi aqil dan apa definisi ghairul aqil. Ya, karena permasalahan ini terlihat simple tapi sebenarnya sedikit berat. Nampaknya simple ya, Pak ya. Karena gimana? Ya kalau menurut Mu'jam Mu'asyirah, karena dia mengatakan ghairul aqil itu adalah ma laisa insanan katanya, itu apa saja selain manusia itu ghairul aqil, berarti jin, setan, hantu ya, berarti ghairul aqil gitu. Enggak berakal mereka. Kan gitu. Wallahu alam. Namun saya sendiri memahami bahwa mereka termasuk waqala. Apalagi mereka mukallaf ya. Ya mereka juga mukallaf. Iya betul ya. Karena enggak. Karena akhir-akhir. Ya udah selesai gitu. Ya karena ini penting ya. Maksudnya memberikan batasan itu penting supaya tidak keluar dari koridor. Kan gitu ya, supaya enggak keluar dari koridor. Mana yang namanya ain itulah ain, mana yang namanya hamzah itulah hamzah, kan gitu. Jadi batasan hamzah itu gimana? Ya gimana ikhwah batasan hamzah? Supaya jelas antara hamzah dengan ain, kan gitu. Di mana batasan hamzah? Iya, tenggorokan bahagian bawah itulah hamzah. Kalau udah keluar dari tenggorokan bahagian bawah berarti dia udah keluar batas. Yang artinya dia sudah keluar koridor, kan gitu. Jadi enggak akan bisa kita katakan hamzah lagi. Begitu pula dengan ain. Ain batasannya adalah ya, tenggorokan bahagian tengah, kan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngomongnya an amta, ya kan gitu ya. An amta, berarti dia udah keluar dari batasannya. Yang berarti dia tidak lagi melafazkan huruf ain, melainkan melafazkan huruf selain ain. Seharusnya kan an am, ya kan gitu ya. An am, tapi dia bacanya justru an am. Nah, demikian. Jadi batasan itu penting untuk memantapkan pemahaman. Ya, bahkan ini juga termasuk salah satu pernyataan Ibnu Utsaimin, walau beliau tidak mematokkan jenis had ataupun jenis definisi ya, jenis ta'rif. Jadi menurut dia ta'rif itu bisa saja dengan hukum ya. Walau enggak selamanya ta'rif itu dengan had, kata beliau. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ke perkara kita tadi. Ya, jadi nanti kita bahas ulang ini terkait lil uqala ya. Maksudnya uqala itu batasannya sampai mana, sementara selain uqala itu nanti akan kita bahas. Yang jelas jamaat taksir itu bisa untuk yang berakal dan juga bisa untuk yang tidak berakal. Ya sesuai dengan namanya jam'un 'amun. Jamaat yang bersifat umum. Berbeda halnya dengan jamaat mudzakkar salim. Jamaat mudzakkar salim ini bukan jam'un 'amun. Kenapa? Karena sempit sekali ya. Yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim itu cuma nama laki-laki dan cuma sifat untuk laki-laki. Jadi andai kata kata qaim itu bukan sifat untuk laki-laki, maka qaim enggak bisa dibilang qaimuna. Enggak akan bisa muncul qaimuna. Tapi kalau sifat qaim tadi, apa qaim ikhwah? Ya, yang berdiri ya. Tapi kalau sifat qaim ataupun yang tegak, kalau sifat qaim tersebut itu sifat untuk selain yang berakal, ya misalkan yang kita bilang qaim itu adalah rumah, maka enggak bisa kita bilang qaimuna. Kenapa? Karena pada saat itu qaim enggak memenuhi syarat untuk dijadikan jamak mudzakkar salim. Contohnya buyutun qaim. Ya maksudnya kita mau bilang rumah-rumah yang tegak, rumah-rumah yang berdiri. Berarti kan yang berdiri sifat untuk buyut. Kan begitu, sifat untuk rumah. Namun kata qaim itu enggak bisa kita jadikan jamak mudzakkar salim karena ketika itu si qaim sifat untuk iya untuk bukan laki-laki gitu ya. Maksudnya untuk selain laki-laki. Iya, laki-laki. Jadi yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim nama itu nama laki-laki. Pertama, yang kedua, kata sifat yang sifatnya diperuntukkan untuk laki-laki. Jadi kalau bukan untuk laki-laki enggak bisa. Yang dimaksud dengan laki-laki di sini lagi-lagi laki-laki berakal ya. Bukan maksudnya mudzakkar ya. Tapi tepatnya untuk laki-laki ataupun untuk rajul begitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, itulah yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Bagaimana dengan jamak muannats salim? Apakah dia am? Dari sisi itu benar am ya, dari sisi lil uqala sama li ghairil uqala itu am. Karena apa? Ya, karena jamak muannats salim saburah juga bisa jadi jamak muannats salim. Padahal saburah kita tahu itu bukan ya bukan uqala ya, ghairul uqala kan, selain yang berakal. Enggak tahu kalau antum beranggapan dia uqala ya. Karena tadi kita belum dapat ya definisi uqala itu apa kan ya. Kalau definisi uqala adalah manusia ya, nanti jadi banyak yang tidak uqala, malaikat enggak uqala kan gitu. Kemudian apa lagi namanya? Jin juga enggak uqala jadinya kan gitu. Nah, demikian. Jadi nanti kita bahas ulang terkait apa itu uqala dan ghairul uqala. Namun bagi saya ya saburah itu ghairul uqala, tidak berakal. Namun jamak saburah adalah saburatun, pakai jamak muannats salim. Berarti dari sisi ini jamak muannats salim tetaplah am. Namun kenapa tidak diistilahkan ataupun tidak digelari dengan jam'un am? Karena dia jamak muannats salim. Karena dia jamak muannats salim. Kalau jamak taksir kan seperti di sini dikatakan wa ghairuhum dzukuran kanu am inatsan. Ya, dzukuran kanu am inatsan. Baik laki-laki ataupun maksudnya ya baik mudzakkar maupun muannats. Jadi itu jamak taksir. Semua dicakup. Wa huwa sama'iyun. Nah, terkait apa bentuk jamaknya itu dia sifatnya mesti ngedengerin ataupun ngelihat kamus. Ya, buka kamus lah untuk tahu apa bentuk jamak dari baitun, apa bentuk jamak dari bilapun, apa bentuk jamak dari jidarun. Yaitu mesti ngedengar orang Arab, bertanya ke orang Arab secara langsung atau lihat kamus. Karena memang enggak ada kaedah khusus atau tertentu. Namun ketika kita katakan jamak taksir itu sama, ini bukan berarti enggak punya wazan. Ini beda bab ya. Maksudnya enggak sama. Ya. Jadi jangan dipahami berarti jamak taksir enggak punya wazan. Wazannya tetap ada. Ya, wazannya tetap ada, yang bahkan nanti akan kita bahas wazan-wazan daripada jamak taksir itu sendiri. Ya, fi aktsari suwari. Jadi dalam kebanyakan bentuknya itu sifatnya sama'i. Misal suratun, contohnya saja kata surah yang bentuk jamaknya adalah suar. Maidan, yang bentuk jamaknya adalah mayadin. Ya, begitulah dia. Wallahu alam. Lanjut Mas Gulam, Mas Ridwan. Wa yang qasimu jamak taksir qasmain. Qasmain. Qismain. Iya. Ini kenapa mansub ikhwah? Qismain. Bang Budi. Wa yang qasimu jamak taksir qismain. Qismain kenapa bisa nasab ini? Mafulun bih ya. Anta tahu dari mana dia nasab? Jangan-jangan dia ini jar. Karena tanda nasab dan tanda jarnya iya, musanna itu kan sama. Jangan percaya sama saya ya. Percaya sama kaidah. Mas Rayyan, kenapa bisa nasab? Ini. Nah. Maful mutlak. Maful mutlak. Bukan jar ini ya, bukan jar ya. Bukan ya. Mas Gulam, kenapa bisa nasab? Udah lupa. Pak Rudi. Pak Rudi, hal. Mas Nasanto. Maful mutlak. Iya. Jadi qismain adalah maful mutlak ya. Kemarin baru kita pelajari ya. Iya, kemarin baru kita pelajari. Kalau ada sekonyong-konyong masuk kalimat ya yang dia dinasabkan tapi bukan tapi enggak ada keembel-embelannya, dia bahagian dari bentuk yang dilakukan ya, yang diperlakukan. Tapi enggak ada embel-embelnya, mutlak ya. Maksudnya bukan maf'ul bih, bukan yang diperbuat ke dia, bukan maful li ajlih, bukan yang diperbuat karenanya, bukan yang diperbuat di dalamnya, tapi yang diperbuat ya enggak ada embel-embel kok gitu ya, mutlak ya, maful mutlak, yang diperbuat tanpa embel-embel, maka itu adalah maful mutlak namanya. Nah, contoh seperti kata kismain di sini. Nah, ini untuk menjelaskan maful mutlak kan ada tiga fungsi. Untuk menjelaskan adat. Iya, bilangan. Baik. Ya, jadi untuk menerangkan bilangan pembahagiannya. Yang qasim itu kan membagi. Nah, membaginya kepada berapa? Kepada dua. Gitu. Jadi dia sedang menjelaskan, maksudnya kismain itu menjelaskan fiilnya. Fiilnya itu terjadi dua kali. Ya, maksudnya pembahagiannya itu dua gitu. Nah, demikian. Jadi mereka ya, ataupun si jamak taksir itu terbagi, yang terbaginya kepada dua, ataupun terbaginya dua kali. Ya, jadi kismain itu maful mutlak ya libayanil adat. Apa aja jam'u qillatin? Ya, ini bukan jam'u ya. Mana yang benar ini ikhwah? Jam'u, jam'a, jam'i. Jam'a. Iya. Baik, masyaallah. Ahsanta. Jadi apa dia? Apa dua tersebut? Ya kan qismain. Apa dua qism itu? Yaitu jam'a qillatin, jam'a katsratin. Ya, jadi berarti jam'a tabi' li qismain. Ya, jam'a qillah dan jam'a katsrah adalah tabi' bagi qismain. Yaitu jam'a qillatin, yaitu jam'a katsratin. Nah, inilah jamak taksir yang ada di dalam bahasa Arab. Di mana bahasa Arab, di mana jamak taksir itu terbagi kepada dua qism, ada golongan jamak qillah, ada golongan jamak katsrah. Apa itu jamak qillah dan apa itu jamak katsrah? Silakan baca Mas Ridwan. Kalau ini bisa kan kita baca jamak ini. Karena ya, awal kan. Iya. Jamul qillati, jamul qillati. Yasduk. Yasduku ala salasati ila ashrati. Ala salasatin. Ya, tis isim ya. Ila ashrati. Sebagaimana dinyatakan oleh siapa ya? Lupa saya. Siapa yang ngomong ya? Kok jadi lupa saya? Terkait masalah asal isim itu adalah bertanwin ya. Kok lupa saya siapa yang ngomong? Yang ngomong entah itu apa penulis Mutammimah Jurumiyah atau penulis Jami'ud Durus ya, Syekh Mustafa. Saya lupa. Ya. Kalau enggak salah baru beberapa hari yang lalu pun bahkan saya merojaah dan terbaca itu lagi, tapi lagi-lagi lupa ya. Itu tertulis di mana ya? Nah, beliau di situ mengatakan, ya saya lupa apa kalau enggak penulis Jami'ud Durus itu penulis Mutammimah Jurumiyah atau bahkan mungkin penulis Ibnu Hisham ya. Kalau enggak salah saya Ibnu Hisham. Penulis Qatr Nada. Waktu saya merojaah Qatr Nada kayaknya. Ya lupalah saya antara tiga itulah. Ya soalnya kemarin saya baru baca. Nah, lagi-lagi saya ingatkan, hukum asal isim itu adalah bertanwin. Itu pasti itu, harus. Itu keunikannya, seperti uniknya orang Sunda itu ngomong kalau bilangin meja itu selalu ada e-nya gitu loh. Begitu juga dengan bahasa Arab. Jadi selama dia isim pasti tanwin. Justru kalau ada isim yang enggak bertanwin itu aneh. Seperti anehnya masajid. Apa kita ngomong masajid? Masajidu, kan gitu ya. Masajidu ulama, apa kita ngomong ulama? Ulama'u. Itu aneh sebenarnya. Tapi keanehan itu kita terangkan dengan adanya mani', penghalang kan begitu. Nah, jadi kembali lagi, berarti yang tak aneh itu adalah apa? Isim itu bertanwin. Jadi jangan lupakan. Jangan lupakan mentanwinkan isim. Apalagi kita jelas tahu setelahnya sebelumnya terdapat huruf jar. Ya udah tanwinkan aja. Selama dia isim tanwinkan. Kecuali kita dapati mani' padanya, barulah kita maksud saya begini, kesalahan mentanwinkan isim pada isim yang tidak ditanwinkan itu lebih ringan dibandingkan kesalahan mentanwinkan isim terhadap isim yang seharusnya bertanwin. Kenapa? Karena hukum asal isim itu adalah tanwin. Datang kita enggak kita tanwinkan, maka kesalahannya jauh lebih besar begitu loh. Nah, demikian. Jadi kalau ada isim mamnu' minash sharaf, misalkan Aisyah, ya, yang seharusnya bacaannya Aisyatu. Namun antum bacanya apa? Ja'at Aisyatun. Itu lebih ringan. Ya, maksudnya enggak lebih berat dibandingkan kesalahan ketika antum katakan ja'a Muhammadu. Ya, itu lebih berat. Sebab kita tahu hukum asal isim itu adalah tanwin. Nah, demikian. Apa itu jam'ul qillah? Jadi pertama kata dia, kita bahas jam'ul qillah. Jam'ul qillah ialah yasduqu ala thalathatin ila asharatin. Ala thalathatin ila asharatin atau ila asharatin. Ini ila asharatin atau ila asharatin. Iya, ila asharatin. Itu bisa kita buktikan dari penggunaan thalathah ya. Jadi ala thalathatin ila asharatin. Kalau misalkan ma'dudnya mudzakkar maka shinnya itu maftuha. Kalau ma'dudnya mu'annas maka shinnya sakinah. Kemudian sebaliknya, kalau ma'dudnya mudzakkar maka diakhiri dengan ta' marbuta, si asharah tadi. Kalau ma'dudnya mu'annas maka iya tidak diakhiri dengan ta' marbuta. Jadi maksud saya begini, 10 papan tulis, 10 papan tulis berarti bahasa Arabnya Ashrun. Ya, 10 papan tulis berarti bahasa Arabnya? Ashru saburatin. Ashru saburatin. Shinnya dibaca sukun, tidak dibaca fathah ya. Nah, sementara kalau misalkan 10 rumah. Asyaratu buyutin. Jadi asyara. Asyar. Shinnya maftuha karena ma'dudnya mudzakkar. Dan iya berlawanan ya. Kemudian terkait penggunaan ta' marbutahnya, kalau ma'dudnya mudzakkar dia pakai ta' marbutah, kalau ma'dudnya muannas dia enggak pakai ta' marbutah. Nah, tapi problemnya itu di sini. 13 papan tulis. Berarti iya, 13 papan tulis. Ya. Salah satu 13 papan tulis. Oh, Salasun. Masuk lah. Ini enggak pakai nama. 13. 13 apa 10-nya di 3 10-nya enggak pakai. Ayo. Enggak, ini saatnya, Ustaz. Jamak mana salim kalau memang pakai jamak? Jamak mana salim? Salasa asyaratu ya, saburatin. Yang lain? Salasata asyara. Shinnya maftuhah. Maftuhah ya. Oke. Salasata asyara saburatun. Tin atau tun? Baik. Ah, Mas Gulam, gimana Mas Gulam? Pak Saif mau ralat, Pak Saif. Gimana? Salasa asyrata saburatun. Salasa asyrata saburatun. Tunggu. Saburatan. Salasa. Kenapa enggak pakai ta' marbutah? Karena ma'dudnya sabura. Karena ma'dudnya sabura, makanya enggak pakai ta' marbutah. Kemudian tadi salasa asyrata. Kenapa asyrahnya pakai ta' marbutah? Mabni. Ha? Kalau itu asyrahnya berlawanan dengan madun. Terus kenapa shinnya enggak maftuha? Salasa asyrah. Ya kan itu dari Jadi begini ikhwah, satu bilangan itu kan bilangan itu kan ada mufrad, ada adat murakkabah, kemudian ada atfiyah, kan gitu. Ini adat murakkabah ya. Adat murakkabah itu mabni ya. Mabni dalam dua komponennya alal fath, alal fathi. Jadi salasata asyara. Salasata asyara. Dua-duanya taro, taro, taro, kan gitu. Arba'ata asyara, taro, taro, kan gitu. Nah, kemudian kembali ke hukum asal tadi, penggunaan samar bopo itu saat saat saat ma'dudnya mudzakkar, tidak menggunakan samar bopo saat ma'dudnya muannas ya. Jadi penggunaan samar bopo saat ma'dudnya mudzakkar dan tidak tidak menggunakan samar bopo saat ma'dudnya muannas itu berlaku mulai dari salasa sampai asyarah ya, sampai asyarah. Nah, bagaimana dengan adat murakkabah? Begitu juga dengan adat murakkabah kecuali asyarahnya. Nah, asyarahnya justru apa? Justru balik ke yang kebiasaannya kita ketahui, yaitu apa? Kalau ma'dudnya mudzakkar, dia mudzakkar. Kalau ma'dudnya muannas, dia muannas. Jadi balik. Iya, juz keduanya asyarahnya itu bersesuaian. Nah, jadi saburah itu kan muannas, berarti pakai yang asyarah. Nah, terkait sinnya tetap seperti yang kita katakan tadi, terkait shinnya tetap, berarti salasa salasanya tetap ya, maksudnya nggak pakai samar butoh. Nah, asrohnya itu pakai samar butoh kalau dia saburah. Kalau buyut berarti salasata asyara buyut apa baitan. Kalau misalkan saburah, salasa asyrata saburatan ya, begitulah dia. Salasa asyrata saburah. Iya, cuma tadi anda bacanya ya, salah, salah ta'asyara ya. Iya, masya Allah, ahsanta. Nah, jadi salas itu nggak pakai ta'amar botoh, kemudian asyrohnya pakai ta'amar botoh ya. Dan shinnya tetap sukun, jangan di jangan difathahkan seperti kita bilangkan asyaratu kutubin. Ya, asyaratu kutubin. Nah, demikian. Tadi asyaratan apa saburatan saburatu? Apanya tuh? Tulisnya itu, oh itu tamyiz ya, itu nanti kita bahas ya. Ya itu nggak harus ya, contoh kasus tadi, contoh asyaratu kutubin itu kan mau nggak mau kita pakai ta'amar botoh. Kenapa kita pakai ta'amar botoh? Karena ma'dudnya mudzakkar, berarti asyaratu kutubin. Jadi nggak mengharuskan penggunaan ta'amar botoh, berarti sinnya sukun, nggak harus kan gitu. Makanya problem jadinya agak pusing ya. Baik. Ya, itu yang dimaksud dengan jamak qillah ikhwah. Jadi jamak qillah adalah yang mencakup mulai dari 3 sampai ke 10. Itu namanya jamak qillah. Ya. Jadi mencakup mulai dari 3 sampai ke 10. Wa yakunu ala arba'ati auzan, dan dia punya 4 wazan. Jadi jamak qillah yang mencakup 9 sampai 3 sampai 10 itu ada 4 wazan. Ada 4 wazan. Pertama af'ul ya, af'ul seperti kata nafsun yang jamaknya anfus, ainun yang jamaknya ayun, kemudian af'al contohnya saif, asyaf, kemudian ainab, a'nab, kemudian af'ilah ya, af'ilatun contohnya radifun, argifah, umudun, a'midah. Kemudian fi'lah, contohnya fata fityah, sobiyun sibyah. Jadi af'ul, af'alun, ya, jadi af'ulun, af'alun, af'ilatun, sama fi'latun, ini bukan af'ilatun, afwan, salah baca saya. Afi'lah, ya, afi'latun, jadi, ya benar lah, af'ilah. Af'ilah, kok af'ilah, afwan, af'ilah ya. Af'ilah, karena contohnya kan ya. Apa namanya, argifah ya, argifah. Jadi gak ada argifah ya, argifah ya, jadi af'ilah. Jadi inilah jamak qillah yang itu mencakup 3 sampai 10. Berarti jamak anfus, maksudnya kata anfus, itu gak mencakup lebih dari 10 ya. Jadi berarti secara hakikat ya, lain ceritanya kalau secara majas ya, itu nanti kita bahas lebih lanjut ya kalau secara majas. Namun secara hakikat berarti kata anfus karena ngikuti wazan af'ul itu enggak lebih dari 10. Ketika kita katakan ja'al anfus berarti ada 10 orang, ada sekitar 3 sampai 10 orang yang datang. hadaral anfus, berarti itu perhitungannya, perkiraannya mulai dari 3 sampai 10. Kenapa? Karena di sini dikatakan jam'ul qillah yasduqu ala thalathati ila ala ashratin. Qillahnya maksudnya paling sedikit ya, sedikit qillah. Iya, qillah sedikit ya. Jam'ul qillah. Jadi jamak sedikit. Jamak tapi sedikit. Kenapa bisa sedikit? Karena hitungannya cakupannya cuma mulai dari 3 sampai 10. Jadi kalau kita katakan ja'al ataupun hadaral anfus, berarti perkiraan orang yang datang kalau enggak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enggak lebih dari itu. Iya, iya benar. Itulah jamak qillah. Ya. Dan wazannya ada 4, yaitu af'ul, af'alun, af'ilatun, sama fi'lah. Jadi fi'lah juga salah satu jamak taksir qillah. Wallahu a'lam bishawab. Untuk jamak taksir kafrahnya itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga berfaedah.